حامل ذنبي وخوفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سلام لنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والاه. فقال رضي الله عنه مفتتحا بيت الحبيب عبد الله الحداد: قد استعنتك ربي على مداواة قلبي. المدار كله على القلب لأنه محل الإيمان ومحل نظر الله، والجوارح السبعة لآه سموها جوارح لأنها إذا ما صرفتها واستعملتها فيما يرضي ربك جرحتك. من الله بها نستعين بها على طاعته وكل ما يرضيه. تفضل بها ربي علينا من غير طلب مننا، كل واحد مننا خرج من بطن أمه على هذا الحال. انتبهوا يا إخواني، حافظوا على إيمانكم وقووه ولا تعصون الله. يخاف على العاصي أن يموت فيته والعياذ بالله. وكل واحد مننا أبرزه الله في هذا العالم لابد ما يرجع، لأنه ما على رجعه، إنه على رجعه لقادر ويحاسب على كل شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. لو قلت بثوبك كذا بتحاسب، أو التفت بتسأل عن هذا. والخير الزين يقول: إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية، أهل الجنة في نعيم أبدي سرمدي، لا هم ولا غم ولا مرض ولا سقم. حتفوت الخير قفا شهوة إذا إما زنا أو خنا أو ربا. ربي خلقكم بغاكم تتقاتلون وتتناهبون، لا ولكن أين الولاة الذين بيردون الخلق إلى الطريق؟ تدرون حد الزنا؟ قال الله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. شو ربي هو أرحم الراحمين ما رحم هؤلاء؟ يقول: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وعاد فوق هذا يقول: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا حد الذي عاده ما تزوج، والذي قد تزوج حده الرجم إلى أن يموت على شيء رجعه، على شيء خاف من الله إلى متى؟ شوم عاد حد لا ينفع حد، يوم لا ينفع مال ولا بنون. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه الأخيار الأبرار، ووجوه يومئذ عليها غبرة الكفار والفجار. ارحموا أنفسكم يا أخواني، شو كلامنا محبة وشفقة وحنان عليكم، وأنتم يا أهل البيت شوفوها ضاعت علينا الأشياء كلها، لا علم ولا عمل ولا خشية ولا أخلاق حسنة. لآه ما نتخلق بكرم بمكرم الأخلاق مع الناس كلهم. إن الرجل الحسن الأخلاق ينال بأخلاقه ما لا يناله الصائم القائم، إذا آخر ما ذكرنا فالله به. آمين. Segala sesuatu itu intinya, pokoknya adalah hati manusia. Karena hati itulah tempatnya iman. Hati itulah tempat perhatian dan penilaian Allah subhanahu wa ta'ala. Anggota badan ini dinamakan jawarih. Tahu gak apa jawarih? Jawarih itu dari kata jari, jamak daripada jarihah. Jarihah itu sesuatu yang melukai. Sesuatu yang melukai. Kenapa? Karena anggota badan ini jika tidak kamu gunakan untuk dalam perkara yang membuat Allah ridho kepada kamu, urusan-urusan yang diridhoi oleh Allah, maka dia akan melukai kamu, menerkam kamu. Alhamdulillah Allah kasih anggota badan ini adalah sebenarnya anugerah dari Allah kepada kamu. Anugerah supaya kamu bisa dengan anggota badan kamu tadi itu berbuat taat dan menggunakannya sesuai dengan apa yang diridhoi olehnya. Kamu butuh mata tanpa kamu minta dikasih oleh Allah. Kamu butuh telinga untuk mendengar tanpa minta dikasih. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala? Menganugerahkan itu semuanya kepada kamu. Dan kamu mulai lahir, udah komplit itu semuanya kebutuhan kamu dikasih. Ya akal, ya pikiran, ya telinga, ya pandangan, ya mulut yang dapat berucap, ya kaki yang dapat berjalan, subhanallah. Karena itu berhati-hatilah kamu menggunakan anggota badan kamu. Jangan digunakan dalam urusan-urusan yang justru membuat keropos iman kamu. Jagalah iman kamu dan perkuatlah iman kamu. Jangan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ditakutkan matinya orang yang maksiat itu seperti matinya bangke. Najis. Tidak bisa dimakan, dinikmati. Ditakutkan matinya su'ul khotimah nanti akhirnya seperti bangke nilainya. Karena itu, segala yang Allah pernah munculkan di alam ini, nanti Allah akan kembalikan dari kiamat setelah kematiannya. Bahkan akan kembali semuanya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Allah maha mampu bisa mengembalikan manusia hidup kembali. Utuh kembali setelah hancur. Dan nanti Allah akan menghisab mereka semuanya. Tidak ada amalan ucapan yang luput dari pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa orang yang dia tadi itu beramal seberat debu pun, Allah akan tampakkan pahalanya. Siapa orang di antara mereka yang beramal seberat debu pun kejelekannya, perbuatan jeleknya, Allah akan tampakkan juga dosanya. Kamu itu loh, membalik baju aja, itu akan dihisab. Kenapa kamu balik baju kamu? Nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu noleh dulu, akan ditanya, noleh untuk apa? Melihat perempuan yang tidak dihalalkan untuk kamu lihat. Satu kata aja kamu ucapkan, akan dipertanyakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang baik, dia tadi itu akan dia mendapatkan banyak kebaikan nanti dari kiamat. Kenapa? Dia yakin itu akan terjadi pertanyaan dari kiamat. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin. Aku meyakini ada itu pertanggungjawaban di dalam pengadilan Allah ada. Orang yang demikian ini fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Dia dalam kehidupan yang sangat memuaskan nanti. Penuh dengan ridha di sana. Masuk surga berarti dia dalam kenikmatan yang selama-lamanya. Gak ada sumpek, gak ada pikiran, gak ada penyakit. Sekarang, maukah kamu kehilangan itu surga yang nikmat selama-lamanya? Hanya karena ingin kamu terhibur sejenak dengan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya zina, ya minum khamr, ya riba, ya perang, perampasan. Apakah Allah ciptakan kamu untuk kamu itu merampas? Menzalimi orang yang lain? Mana itu sekarang pejabat-pejabat yang mengajak manusia ini kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Perbuatan zina dibebaskan begitu saja padahal ada hadnya dalam Al-Quran. Ada hukumnya jelas. Allah menyatakan, Az-zani wal-zani fajridu kulla wahani minuma mi'ata jaldah. Laki-laki yang berzina atau perempuan berzina, cambuk 100 kali. Biar enggak kembali lagi dalam perbuatannya. Bukan dititiring tindakan pidana ringan. Cuma ditanyai, kemudian denda 15 ribu, kemudian keluar. Dicambuk 100 kali. Allah itu arhamur rahimin. Tapi untuk urusan yang ini, jangan kita mendahulukan rahmat, asasi dulu. Akhirnya orang yang baik bisa rusak karena orang yang berzina dan perempuan-perempuan yang pelacur tadi itu. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. Jangan pura-pura kamu menjadi orang yang rahmat, yang membela hak asasi bagi orang yang melanggar ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih daripada itu, orang yang berbuat demikian ini enggak boleh ditutup-tutupi. Di dalam menyambut di depan umum. Supaya orang semuanya tahu bahwa ini perbuatan adalah terkutuk. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Hendaknya menyaksikan juga kelompok orang-orang beriman, bagaimana mereka harus dicambuk karena perbuatannya tadi itu. Ini adalah bagi orang belum kawin. Yang udah kawin masih berzina, maka dia dirajam, dimasukkan tanah separuh badannya, dilempari batu sampai mati. Mana pejabat yang mau berpikir demikian? Akhirnya perzinaan merajalela. Nanti mereka yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya pelacur di hadapan Allah. Karena mereka tidak pernah berusaha. Tuh DPR-DPR itu bakal bertanggung jawab nanti di hadapan Allah itu semuanya. Hah? Adakah takut kepada Allah? Sampai kapan sih kamu bertahan hidup di atas dunia ini? Sampai kapan? Bukankah semuanya itu akan mati? Yang jadi pejabat, yang jadi DPR, semuanya bukan mereka akan mati. Setelah mati, apa yang ia bawa? Manfaatkah itu semuanya jabatannya? Dia harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Adakah yang akan berikan manfaat nantinya? Kamu akan dibela dengan Komnas HAM. Nanti di hari kiamat. Kamu akan dibela dengan itu semuanya yang kamu miliki di hari kiamat. Kalau kamu tidak mengindahkan hukum Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak akan berikan manfaat itu harta dan anak kamu sendiri, apalagi orang lain. Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Semua akan lari daripada kamu. Orang-orang yang beriman, yang dia menjalankan hukum Allah dengan baik, wujuhu yauma idzin musfirah, dhahikatun mustabsyirah. Di hari semua orang menangis. Di hari semua orang tadi itu tidak bisa tertawa. Tapi dia menjadi orang yang berseri-seri wajahnya tertawa. Ini wajahnya orang-orang yang baik. Tapi orang yang jelek. Wujuhun yawma idin aliyah ghabarah. Dia akan kumuh wajahnya. Kusam wajahnya. Omonganku, nasihatku ini adalah karena perasaan cinta dan perhatian kepada kamu. Dan kamu juga, wahai ahlul bait, wahai para sayyid. Kamu sudah kehilangan banyak loh. Kamu sudah banyak menjadi orang yang rugi. La ilim, wala amal, la takut kepada Allah. Enggak ada akhlak hasanah. Kamu sudah merusak diri kamu sendiri. Di antara kamu ada yang ngepil. Di antara kamu ada yang pacaran. Di antara kamu ada yang enggak karuan. Kamu sudah merusak diri kamu sendiri. Mau dimuliakan oleh Allah, kamu jatuhkan diri kamu sendiri. Datuknya kamu, dia mewarisi ilmu dari nabinya, tapi kamu bodoh, gak ngerti apa-apa. Mereka orang yang ahli ibadah, tapi kamu justru berantakan ibadah kamu. Malah yang haram pun kamu lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ar-rajula al-hasan al-akhlaq yanalu bi akhlaqihi ma la yanalu as-sa'im al-ghaim." Orang yang saleh yang akhlaknya bagus, dia akan mencapai derajat kebaikan, kemuliaan yang tidak bisa dicapai sekalipun oleh orang yang ahli puasa dan orang yang ahli qiyamul lail. Akhlaknya perbagus. Jadi semua itu harus koreksi, memposisikan diri masing-masing. Saya ini jadi ulama, apa akhlaknya? Oh, akhlaknya ulama harus jadi panutan. Jangan ulama jadi orang yang gak bisa dicontoh sama muridnya. Yang dicontoh yang gak karuan. Ulama ceritanya porno di hadapan orang-orang. Gak ada ceritakan kecuali perempuan. Menceritakan bodinya perempuan itu nih cekakaan. Truk-trukan itu ada di jalan, bukan ulama itu, bukan pewaris nabi itu. Kita bisa cari orang model gitu, jutaan orang mungkin bisa. Sayyid juga begitu. Yang jadi sayyid ini juga begitu, harus dia jadi contoh yang kena. Seharusnya kamu yang harus melestarikan daripada yang pernah dimiliki oleh nenek moyang kamu, bukan kamu berubah. Hanya sekedar menggantung nasab ada di rumah kamu, tapi ganja ada di kantong kamu. Pil ada di kantong kamu. Ini gak benar ini. Pejabat juga begitu, posisikan diri kamu. Dong pejabat Islam lupa dengan Islamnya. Baru-baru ini di Pasuruan bencong-bencong udah mengadakan acara sendiri. Diresmikan di sini sama pemerintah. Model nggak ini? Katanya santri pernah belajar ada di pondok. Ya DPR-nya, ya pejabatnya. Tuh, lihat gimana? Udah lupa dengan agama yang nggak tahu. Di sebentar lagi mereka mati. Bertanggung jawab di hadapan Allah. Nah, karena itu, hati-hati. Semua akan berakhir. Ada di atas dunia ini. Nggak ada yang nggak berakhir. Yang miliki pondok, bentar lagi masuk kuburan. Yang punya murid, bentar lagi masuk kuburan. Yang jadi wali kota, wakil wali kota, bentar lagi masuk kuburan. Yang jadi ketua DPR, DPR, bentar lagi masuk kuburan. Semuanya masuk kuburan. Dan di situ baru akan tahu nanti. Bahwa ternyata jabatan, ternyata pengaruh, ternyata penghormatan manusia semuanya tidak manfaat. Yang manfaat takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya jadikan orang yang selamat, ya. Jadikan orang yang bisa sadar. Jadi, wallahu a'lam. Ya hubbullah isa yadri ma nuhibbu wala mada yuhibbu ayas takibbu. له هذا فقل لي يا نديمي وأوضح ما تحب لمن تحب ذهبت نسيمة المعالي تزلزل قلبه إن كان قلبه وإن سجعت حمامة العلاني على أغصانهن تراه يسبو وإن مرات أحاديث الغواني به يبكي بدمع لا يغيب وإن عرضت لطيفات الأغاني على سماعه يغشى كربه فهل هذا من الأدواء باء يداويه ويجري فيه طيب وقد ذهب الأسد وجاءت فنا ووراه عن الأبصار لتربو عن قريب سوف نمضي على آثارهم فالكل لراقبوا الرب الرحيم على علاه وجنات بها فوز وقرب أهل البر والتقوى ونار وحسب المجرمين بها وحسب فيا رحمن يا ذا العرش سلم وخلص إن هذا الخط بصعب اللهم صل على صلاتنا لسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون اللهم صل على صلاتنا لسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Thank you. إليك أتيت يا ربي وظهري حامل ذنبي وخوفي منك يدفعني لعفوك والرجاء دربي لعفوك والرجاء